ta'ala segala sesuatu maha mampu. وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian semuanya tanpa kecuali. Maka di antara kalian ada yang kafir dan di antara kalian ada yang beriman. Maka bersyukurlah dan berbahagialah orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang beriman. Dan dijaga nikmat yang mulia dan agung ini. Nikmatul iman. Ini minnah minallahi Subhanahu wa taala. Pemberian anugerah. Allah yang memberinya. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kita tidak akan mungkin beriman kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah itu untuk kita. Subhanallah. Pemberian dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mestinya kita jaga. Karena tidak ada jaminan bahwa iman itu akan senantiasa menyertai kita sampai ketika meninggal dunia. Tidak ada yang bisa menjamin. Barakallahu fikum. Sehingga kita hanya berusaha, berupaya untuk tetap istiqamah di atas iman, di atas amal soleh. Umur ini pendek. Umur ini sangatlah pendek. Maka berbahagialah orang yang memanfaatkan umurnya ini yang begitu pendek untuk kebaikan akhiratnya. Dia menyembuhkannya dengan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Walillahilhamd, kita dilahirkan di tengah-tengah keluarga mukmin muslim. Orang tua kita, masya Allah, keluarga kerabat kita, apapun keadaannya, mereka adalah orang-orang muslim. Kita syukur bahwa kita hadir lahir di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah kaum muslimin. Apalah jadinya seandainya kita lahir di tengah-tengah orang-orang kufar, di negeri kufar. Sebagaimana yang kita saksikan, sekian banyak manusia tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka memang ada yang tidak peduli karena memang jauh Islam itu dari mereka. Tapi ada juga orang-orang yang di hadapannya Islam itu ada. Dia di tengah-tengah kaum muslimin, di komunitas kaum muslimin, tapi tetap dia dalam kondisi kekafirannya, waliyadu billah. Hampir-hampir saja dia muslim. Baik. Tapi kalau bukan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun usaha kita, usaha manusia untuk memberinya hidayah, tidak akan pernah dia bisa mendapatkan hidayah kalau bukan Allah yang menunjukinya. Hidayah yang bisa dilakukan oleh manusia adalah hidayah al-irsyad wa tawjih. Cuma sekedar memberitahu, menyampaikan, menasihati, mengarahkan. Itu yang bisa dilakukan oleh manusia. Dan untuk dicocokkan dia dengan kebenaran, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Hidayah taufiq namanya. Hidayah taufiq. Milik Allah Subhanahu wa taala. Maka berusaha berupayalah kita semuanya untuk senantiasa iman itu, hidayah itu tetap bersama dengan kita sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu bikum. Faminkum kafir wa minkum mu'min. Ini pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebagaimana dalam riwayat Allah Subhanahu wa taala mengambil anak keturunan Adam alaihi salatu wasalam dengan genggamannya. Sambil mengatakan khalaqtu haula'i. Lil jannah wala ubadi. Aku menciptakan mereka ini untuk menghuni surga dan aku tidak peduli. Dan aku ciptakan mereka ini dengan segenggam lagi untuk menghuni neraka dia. Dan aku tidak peduli. Tentunya kita senantiasa berharap dan berdoa bahwa kita berada dalam genggaman yang akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berusaha berupaya untuk itu. Berharap sangat. Faminkum kafir wa minkum mu'min wallahu bima ta'malun. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kalian lakukan. Tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khalaqa samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi dengan hak. Wa ma khalaqna samawati wal arda wa bainahuma batila. Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam kondisi sia-sia. Semua dengan kesempurnaan itqannya. Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Dan Allah Subhanahu wa taala membentuk kalian dan memperbaiki bentuk kalian wahai manusia. Baik. Di ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala wa huwa alladhi yusawwirukum bil arhami kaifa yasha. Dialah yang membentuk kalian dalam rahim-rahim ibu kalian. Bagaimanapun yang Allah kehendaki. Allah kehendaki. Sempurna atau cacat. Itu sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah membagi-bagi semuanya. Barakallahu fikum. Bentuk fisik juga Allah telah membagi-bagi semuanya. Fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir, dan hanya kepada Allah kalian akan dikembalikan. Coba perhatikan baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala memulai menyebutkan tentang penciptaannya. Di ayat yang pertama Allah menyebutkan tentang kepemilikannya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki semuanya. Karena hanya dua, pemilik dan yang dimiliki. Pemilik hanya Allah Subhanahu wa taala, dan selain Allah adalah milik Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang kedua, ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa Allah yang menciptakan kalian semuanya. Ini ada rentetan dan tujuan yang Allah kehendaki dari rentetan ayat-ayat ini. Wallazi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir. Kalian dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalaqas samawati wal arda bil haqq, demikian juga Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian tusirun, kalian rahasiakan, kalian bisik-bisikkan, dan ke apa yang kalian iklankan, besarkan suaranya. Sama seperti firman Allah, sawa'u minkum man asarral qawla wa man jahara bih. Sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang mau bisik-bisik, orang mau teriak-teriak, sama saja di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jangankan yang dibisik-bisikkan, bahkan yang dalam hati pun, dalam bentuk niatan-niatan, Allah Maha mengetahui. Baik. Jangan dikira hanya yang dilafadzkan yang Allah ketahui, bahkan apa yang disimpan dalam dada-dada ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya'lamu kha'inatal ayuni wa ma tukhfi as-sudur. Barakallahu fikum. Dengan ayat yang sangat banyak yang menerangkan kepada kita bahwa Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam dada kita. Kalau di ayat ini, wallahu alimun bidatis sudur, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada dalam dada-dada manusia ini. Dari niatan-niatan baik, niatan-niatan jelek, Allah Maha mengetahui. Subhanallah. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qablu fadzaqu wa ba'ala amrihim wa lahum adzabun alim. Tidakkah telah datang kepada kalian berita tentang orang-orang kafir di zaman dahulu kala? Dzaqu wa ba'ala amrihim. Mereka telah merasakan pedihnya, kerasnya siksaan Allah Subhanahu wa taala atas mereka karena perbuatan mereka sendiri di dunia ini sebelum hari akhirat. Di hari akhirat kata Allah Subhanahu wa taala, walahum adzabun alim, dan untuk mereka azab yang sangat pedih. Walahum adzabun alim, dan untuk mereka azab yang sangat pedih. Dzalika biannahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat. Mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala karena penentangan mereka, kekufuran mereka, ketika datang kepada mereka rasul kami. Yani kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat. Ketika datang kepada mereka rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka bil bayyinat, dengan keterangan firman Allah Subhanahu wa taala yang disokong, ditopang dengan mukjizat yang menunjukkan bahwa apa yang mereka sampaikan, yakni para anbiya war rusul, adalah kebenaran. Faqalu abasyaru yahdunana, apakah manusia sama seperti kami yang akan menunjuki kami? Mereka memandang enteng. Barakallahu alaihi. Siapa si bulan? Ah, dulunya dulu teman ana dia. Taib satu sekolah. Sekarang sudah jadi ustaz dia. Ah. Taib. Misalnya kalau zaman sekarang ini. Kalau zaman dahulu kala mereka menganggap bahwa Nabi itu ya temannya mereka, sejak kecil dia kenal. Maunya mereka adalah sesuatu yang luar biasa. Subhanallah. Mereka mengatakan, waqalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi bil aswaq. Mereka menginginkan ada malaikat turun dari langit menjadi rasul yang mendatangi mereka. Mereka memandang enteng rasul. Ah, enggak mungkin. Rasul kok masih keluar masuk pasar cari rezeki, cari makan. masih makan dan minum. Mereka sangat berharap bahwa yang ada, yang menasehati mereka, yang mendakwai mereka adalah malaikat. Subhanallah. Seandainya pun malaikat, Allah tidak menjadikan malaikat itu dalam bentuk aslinya, tetap sama seperti manusia. Faqalu abasyaru yahdunana fakafaru wa tawallau. Mereka memandang enteng, menganggap remeh rasul yang diutus kepada mereka. Fakafaru, maka mereka pun mengkafiri rasul-rasul itu. Wa tawallau, dan mereka pun berpaling, tidak mau ikut. Masya Allah. Mereka mengatakan abasyarun yahdunana, manusia sama seperti kita. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fakafaru wa tawallau wastaghnallah wallahu ghaniyyun hamid. Mereka pun kafir, mereka pun menentang, mereka berpaling. Bukan berarti bahwa mereka tidak melakukan kebaikan. Ada kebaikan yang dilakukan. Baik. Ada kebaikan yang dilakukan, sejelek apapun dia, tetap ada kebaikan. Tapi kebaikan yang mereka lakukan itu tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan wastaghnallah. Allah tidak butuh kebaikan mereka. Kalau tidak dibangun di atas keislaman, tidak dibangun di atas ketauhidan, amal saleh. Orang-orang musyrikin tahu, mereka melakukan haji. Musyrikin di zaman Rasulullah, haji, umrah. Mereka bersedekah, mereka puasa. Subhanallah. Mereka memuliakan Ka'bah, bahkan membuatkannya kiswah. Menghormati dan melayani para tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala yang melakukan haji dan umrah. Mereka memakmurkan masjid. Tapi tidak ada yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka mempersekutukan Allah tabaraka wa taala. Baik. Jadi tidak ada maknanya, tidak ada gunanya amal saleh yang dilakukan karena tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dzalika bi annahum kanat ta'tihim rusulun bil bayyinati faqalu abasyaru yahdunana fakafaru wa tawallaw wastaghna Allah wallahu ghaniyyun hamid. Allah Maha Kaya. Allah tidak butuh ibadahnya mereka. Kalau tidak dibangun di atas keislaman dan tidak dibangun di atas ketauhidan. Barakallahu alaikum. Harus muslim, mukmin, muwahhid. La haula wa quwwata illa billah. Wallahu ghaniyyun hamid. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Jangan dikira bahwa ibadah yang kita lakukan ini untuk Allah Subhanahu wa taala bertambah kemuliaannya, bertambah kekuasaannya. La. Sama sekali, barakallahu fikum, tidak menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajuli wahidin minkum, ma zada dhalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku semuanya, seandainya kalian semuanya, mulai dari manusia pertama sampai manusia terakhir nantinya, semuanya tanpa kecuali berada dalam keimanan dan ketakwaan, sama seperti orang yang paling bertakwa di tengah-tengah kalian, iman dan takwanya sekelas anbiya war rusul, semuanya semuanya beriman, ma zada dzalika bi mulki syai', sama sekali tidak menambah kekuasaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kebalikannya, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, semuanya kafir, kafirnya full, barakallahu fikum, sekali berkafirnya Fir'aun, semuanya tidak ada yang mau beriman, seandainya manusia pertama sampai manusia terakhir semuanya sama seperti Fir'aun. Mana kasadali kami mulki syekh, sama sekali tidak mengurangi sedikit pun dari kekuasaanku. Lah terus kebaikan dan kejelekan yang dilakukan untuk siapa? Akibat kebaikan dan akibat kejelekan itu akan menimpa siapa? Allah mengatakan, ya ibadi innama hiya a'malukum, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya apa yang kalian lakukan itu adalah amalan-amalan kalian, baik buruknya itu amalan kalian, tanggung jawab kalian. Uhsiha lakum, aku hanya menghitung-hitung, mengumpul-ngumpulkannya untuk kalian, baik atau buruk, semua dicatat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman wajada khairan falyahmadillah." Barang siapa yang mendapati kebaikan dari hasil perbuatannya, maka silahkan dia memuji Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada ghaira dzalika, dan barang siapa yang mendapati bukan kebaikan yang dia temui nanti di hari akhirat, fala yalumanna illa nafsah, maka jangan dia mencelah, jangan dia mencerca kecuali dirinya sendiri. Barakallahu. Jadi kebaikan yang kita lakukan untuk kita. Barakallahu. Kejelekan yang kita lakukan atas kita. Barakallahu. Subhanallah. Ini harus menjadi keyakinan kuat yang akan menjadikan kita senantiasa semakin rajin untuk melakukan kebaikan. Wallahu ghaniyun hamid, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya lagi terpuji. Za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu, orang-orang kafir mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Ini perhatikan baik-baik. Dari rentetan ayat pertama, 2, 3 dan seterusnya sampai ayat ini, Allah mengatakan za'ama alladziina kafaru an la yub'atsu. Orang-orang kafir mengira, menyangka bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Apa kuasanya manusia? Alam semesta ini sebelumnya tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu Maha Mampu. Kita lahir di atas muka bumi ini, kehendak kita, pilihan kita, enggak, sama sekali bukan kehendak dan pilihan kita. Semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula ketika kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kehendak Anda, bukan kehendak kita, tapi kehendak Allah Subhanahu wa taala. sebagaimana Allah yang menciptakan kita pertama kali, maka Allah SWT akan membangkitkan kita di berikut hari. Coba tengok kembali ke awal surah Al-Hajj. Kita diajak berpikir oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kebangkitan ini. Seandainya Anda yang menciptakan diri Anda sendiri, Anda yang memilih kehidupan Anda sendiri, boleh Anda mengatakan, "Oh, terserah saya mau saya bangkit atau tidak, terserah." Enggak, Anda tidak memiliki kemampuan itu. Anda dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kehendak Anda, tanpa keinginan Anda. Allah yang melakukannya. Maka demikian pula ketika Allah akan membangkitkan juga nanti di hari kiamat. Kehendak Allah Subhanahu wa taala, mau tidak mau Anda akan dibangkitkan. Sama seperti ketika Anda dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, mau tidak mau Anda dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Za'ama alladziina kafaru an laa yu'athu. Orang-orang kafir mengira. Baik. Atau za'ama idda'a atau ngaku-ngaku bahwa mereka tidak akan dibangkitkan dari kuburan-kuburan mereka. Kul bala wa rabbi. Katakan kepada mereka, wahai Rasul, sampaikan kepada mereka ini, orang kafir ini, sampaikan kepada mereka, bala wa rabbi, bahkan demi Rabb kalian akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. La tub'atsunna. Di sini ada ta'kid 3. Wa rabbi. Taib wal khasab. Lam lam ta'kid dan nun taukid. 3. Pasti. Sebagaimana Allah mengatakan, inna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti dan tidak ada keraguan padanya. Bukan cuma sekedar Anda dibangkitkan, dihidupkan kembali. Tsumma latunabba'unna bima 'amiltum. Kemudian setelah itu kalian akan diberitahu apa yang dulunya pernah kalian lakukan. Kalau kalian lupa, diberitahu ulang. Ya fulan, alam takun fa'alta kadza wa kadza. Wahai bulan, tidakkah dulunya engkau melakukan ini dan ini di waktu ini, hari ini, tempat ini? Rinci, detail, sehingga tidak memungkinkan bagi dia untuk mengelak. Tidak ada jawaban kecuali na'am ya Rabbi, iya wahai Rabbku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqra kitabak. Disampaikan dan bahkan disuruh buka, baca kitab catatan amalan kalian sendiri. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukup engkau sendiri yang menghitung-hitung. Barakallahu fiik. Kul bala wa rabbi la tub'atsunna thumma la tunabba'unna bima 'amiltum. Kemudian Allah memberitahukan kepada kalian apa yang dulunya pernah kalian lakukan. Wadzalika 'alallahi yasir, dan yang seperti itu sangat-sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa'aminu billahi wa rasulihi wa rasulihi, maka berimanlah kalian semuanya kepada Allah dan Rasulnya. Wan nuril ladzi anzalna, dan cahaya yang kami turunkan, ini Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an adalah cahaya, penerang untuk kehidupan kita. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu yang kalian lakukan, Allah Maha mengetahui. Ini barakallahu fikum rentetan ayat dari ayat pertama sampai ayat yang ketujuh. Barakallahu fikum. Bagaimana Allah SWT merentet, membangun keyakinan kita bahwa segala sesuatunya sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Menciptakan manusia sangatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Banyak makhluk yang lebih besar dan lebih besar. Barakallahu fikum. Yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Banyak dan banyak pula yang lebih rumit dan lebih rumit. Apalagi cuma sekedar menciptakan manusia dan membangkitkannya. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hanya diperintah untuk beriman, beramal saleh dalam rentang waktu hidup kita yang singkat ini. Beriman kepada Allah dan Rasulnya dan beriman kepada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan untuk kita berkala ilmunya. Dan menambah kepada kita kekuatan untuk beramal dengan ilmu. Kita tutup dengan kafaratul. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.